diriku ini harus mendiamkan engkau kasih yang kini bak patah hati. Angak ho. Bagaimana caraku mendiamkannya? Aku rayu dari kiri, dia ke kiri hadap kanan. Aku rayu dari kanan, dia pergi meninggalkan. Aku hadang dari depan, dia spontan balik kanan. Semakin lemah.